Kasih tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa Yu Palapa. Selamat malam semuanya. Bareng Yu Palapa kita goyang lagi ya Mas Bos. Tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat itu sudah berlalu. Bukankah dahulu engkau sendiri dan menjauhkanku tanpa ku tahu apa sebabnya. Nyumpal apa? Kita goyang lagi, kita asik lagi, kita enjoy lagi yuk. Hatiku dengan ratapu itu, jangan kau coba mencoba lagi mendekati diriku. Sakit rasa hatiku tak mungkin terobati, engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Ku rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat diriku sudah benci. Dekati diriku, sakit rasa hatiku tak mungkin terobati, engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Dengan rasa